apa dalam perjalanan cintaku, selalu ada yang merintangi. Pada diriku yang hina, takkan lagi ada satu runcing yang bambu menusuk hatiku. Karena kasih Mas Gary.